إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وسائر المؤمنين من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني الله وإياكم أجمعين marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama biqayatul abdi nafsahu min adabillahi taala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Ini takwa dalam pengertian penjagaan seorang hamba terhadap dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah taala dan menjauhi semua apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang apabila kita bertakwa dengannya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak keutamaan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayatnya, demikian pula Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, memerintahkan kita untuk melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengabarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal-amal soleh dan amal ketaatan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hal jazaul ihsan illa al-ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, orang yang berbuat baik pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Taala juga menyatakan, "Lilladina afsanul husna wa ziyadah." Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah Ta'ala menyatakan balas sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang paling baik, yaitu surga, dan juga aziyadah, ada tambahannya. Dan pada wajah orang-orang yang berbuat baik itu tersebut, yakni tidak akan ada debu berwarna hitam dan tidak pula ada kehinaan padanya. Mereka itulah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya siapapun yang beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan berikan balasan yang terbaik, yaitu dengan berupa jannah, surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak hanya itu, az-ziyadah, Allah akan berikan ziyadah, tambahan bagi mereka di dalam surga tersebut. Disebutkan dalam Sahih Muslim, oh, yang dimaksud dengan az-ziyadah, tambahan pahala kebaikan bagi orang-orang penduduk jannah adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa sungguhnya pada saat para penghuni surga, mereka bersenang-senang, mereka merasakan segala macam kenikmatan di dalam jannah tersebut. Maka Allah Ta'ala pun kemudian menawarkan kepada mereka, hai penduduk jannah, maukah engkau kuberi tambahan? Maka mereka pun terheran-heran, ya Allah, kenikmatan, segala apa yang ada di dalam jannah ini sudah cukup luar biasa nikmatnya. Maka apalagi ada tambahan kenikmatan selain ini? Maka kemudian Allah Ta'ala membuka hijabnya, menyingkap hijabnya sehingga tampaklah wajahnya. Sehingga seluruh penduduk jannah melihat kepadanya. Dan dia merasakan kenikmatan luar biasa sehingga terlalaikan semua dari semua nikmat yang ada dalam jannah tersebut. Nah, itulah nikmat yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam dunia ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, beliau juga menjelaskan hal yang demikian itu sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, yang mereka menghadapkan hatinya untuk Allah Ta'ala, khusyuk tatkala beribadah kepada Allah Ta'ala, beribadah seolah-olah dia melihat kepada Allah, sehingga melahirkan sifat khusyuk, takut kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga pantaslah dia tatkala di akhirat diberi balasan dengan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata mereka secara langsung. Sebaliknya, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, maka mereka terhalang dari mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Fajr, kalla inna rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya, sekali-kali tidak, kata Allah Ta'ala, mereka terhadap Rabb mereka, mereka benar-benar terhalang pandangannya. Mereka tidak mampu melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terhalang dari mendapatkan kenikmatan yang agung tersebut. Kenapa? Karena dahulu mereka di dunia kufur kepada Allah Ta'ala, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati mereka dipenuhi dengan dosa-dosa, dipenuhi dengan maksiat, sehingga na'am, mereka pun tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas mereka di hari kiamat dengan balasan yang hina, demikian pula terhalang dari melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebesar dan seagung-agungnya kenikmatan di akhirat nanti. Nah, demikian ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, hendaknya kita terus bersungguh-sungguh dalam melakukan segala bentuk amal saleh yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika kita melaksanakan amal-amal saleh, melaksanakan amal ketaatan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Dan pasti Allah akan memberikan balasan kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan, kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yajzil ladina ata'u bima 'amilu wa yajzil ladina ahsanu bil husna. Allah Ta'ala menyatakan, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Agar Allah Ta'ala akan beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan amalannya. Dan juga Allah akan berikan balasan orang yang berbuat kebaikan dengan pahala yang paling baik, yaitu surga. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman, innal ladina amanu wa amilu salihati, inna la nudhi'u ajra man ahsanu amala. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan kebaikan dari orang yang berbuat amalan saleh. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sepantasnya kita serius, kita sungguh-sungguh selagi diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk kita beramal soleh. Karena Allah Ta'ala akan balas kita dan tidak akan menyia-nyiakan atas balasan amal soleh yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-ihsan fil ibadah, berbuat baik di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu bentuknya macam-macam. Baik ihsan dengan menggunakan perkataan kita, perbuatan kita, ataupun dengan na'am ucapan-ucapan kita, perkataan, perbuatan, ataupun hati kita. Itu semua bisa kita lakukan. Nah, di antara bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beribadah, yakni kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, kita khusyuk kepada Allah dalam beribadah, menghadirkan hati tatkala beribadah kepada Allah, kita merasakan keagungan Allah, kita merasakan seolah-olah Allah ada di hadapan kita, sehingga kita bersungguh-sungguh dan khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Ini termasuk ihsan dalam ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang apa itu ihsan, maka beliau menyatakan, "Na'am, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Yani kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya, melihat Allah taala. Dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kalian. Inilah hakikat ihsan dalam ibadah kepada Allah. Sehingga orang yang demikian tatkala beribadah kepada Allah akan melahirkan sikap khusyuk, sikap tawadhu, merendah diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan hati tatkala beribadah kepada Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepadanya. Ini termasuk ihsan dalam ibadah. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk juga ihsan dalam beribadah kepada Allah, yakni seorang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah sesuai dengan yakni ikhlas karena Allah dalam ibadahnya dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Nah, hal ini karena Allah taala juga firman, "Wa man ahsan." Nah, Allah taala menyatakan, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Nah, Allah taala menyatakan, ya, bala man aslama wajhahu lillah, bahkan barang siapa kata Allah taala yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menghadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat baik, balau ajru 'inda rabbih, maka Allah akan, dia akan mendapatkan pahalanya ada di sisi Rabb-nya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada bagi mereka rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam ayat yang lain, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Dalam ayat yang lain, dan siapakah orang lebih baik amalan daripada orang yang menghadapkan wajahnya, menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat baik? Kemudian maka orang yang demikian ini adalah sungguh dia telah berpegang teguh dengan bultal yang kokoh, yang kuat, dan akibat yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, dijelaskan dalam tafsirnya oleh para ulama, yakni man aslama, nah, orang yang menyatakan yaitu man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimin. Orang yang menyerahkan, orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah taala dalam keadaan berbuat baik, maknanya disebutkan oleh tafsir adalah yakni mereka orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, jauh dari berbuat syirik dan benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, termasuk ihsan kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yakni kita benar-benar mengikhlaskan seluruh jenis ibadah kita kepada Allah. Demikian pula kita berusaha beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga ihsan dalam beribadah kepada Allah taala, yakni kita berbuat ihsan itu kepada segenap umat manusia, berbuat baik kepada manusia sebagaimana perintah Allah taala dalam firman-Nya, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin," dan berbuatlah kebaikan karena sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan," sesungguhnya Allah taala menyuruh untuk kita berbuat adil dan berbuat ihsan, yakni kepada umat manusia. Termasuk ihsan di sini adalah yakni kita memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kita menolong kepada orang yang butuh pertolongan, kepada orang-orang miskin dan yang lain. Termasuk dalam perkara ini adalah berbuat ihsan, yakni berbakti kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dan sebagainya. Bagaimana juga yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi Naam wa sahibil bil jambi wa bil sabili wa ma malakat aymanukum. Kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yakni dan kepada oleh kalian, yaitu Rabb kalian, yaitu Allah Ta'ala, dan jangan kalian berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Wa bil qurba, dan kepada kalian kerabat. Naam wal yatama wal masakin, demikian juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi, demikian pula kepada tangga yang dekat maupun yang jauh. Wa sahibil jam, kepada naam yaitu teman teman akrab, teman sahabat akrab dan sebagainya. Wa bin sabil, kepada orang-orang yang musafir yang kehabisan bekal. Demikian pula yakni wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik kepada budak-budak yang kalian miliki. Nah, maka berbuat baik kepada manusia itu maksud Islam. Islam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, seorang mukmin tidak hanya ihsan kepada Allah Ta'ala dalam beribadah, tapi juga ihsan kepada manusia dalam hal berbuat kebaikan. Nah, kemudian juga ma'asyiral muslimin, termasuk ihsan adalah ihsan kepada hewan-hewan, binatang-binatang. Yakni kita berbuat kasihan dan juga berbuat kasih kepada hewan-hewan apapun bentuknya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sahih Al-Bukhari Muslim dalam sahihnya. Kemudian juga tentang kisah seorang perampok atau penjahat yang dia ini berjalan di sebuah padang pasir yang luas. Dia kehausan, dia kelaparan. Kemudian dia menemukan sebuah sumur. Lalu dalam sumur itu kemudian dia melihat airnya sangat dalam, dan dia pun turun dengan susah payah. Sampai di dalam dia ambil dan minum air sepuas-puasnya. Kemudian dia naik lagi ke atas sumur. Sampai di atas ternyata dilihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya terengah-engah karena kehausan yang amat sangat. Dia merasakan, kadang-kali anjing ini merasa kehausan seperti yang tadi saya rasakan di awal mula. Maka dia pun kasihan, kemudian turun. Turun kepada atau ke dalam sumur tadi. Dan kemudian memenuhi sepatunya dengan air sampai penuh. Kemudian dengan susah payah dibawa ke atas. Sampai kemudian di atas dikasihkan minum pada anjing tersebut. Sampai dia puas, sampai dia hilang hausnya dan pergi. Maka dengan kisah ini kata Rasulullah SAW, fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Maka Allah Ta'ala berterima kasih kepada hambanya ini. Dan Allah Ta'ala kemudian mengampunkan dosa-dosanya hamba ini. Perhatikan. Ini seorang penjahat. Seorang yang jahat. Yang dia suka merampok orang. Berbuat jahat kepada orang lain. Tapi dengan sebab perbuatan dia berkasih sayang kepada hewan. Maka kata Rasulullah SAW, fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Maka Allah Ta'ala kemudian berterima kasih kepada orang ini. Lalu kemudian Allah mengampunkan dosa-dosanya orang ini. Mendengar kisah ini para sahabat heran. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wa inna min hadihil baha'im la ajran. Wa Rasulullah SAW, apakah dikarenakan hewan-hewan kita juga dapat pahala? Yakni, apakah kita berbuat baik kepada hewan-hewan, kita juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jawab Nabi SAW, wa inna, kata Rasulullah SAW, na'am, inna li kulli kabdin radbatin ajrun, kata beliau. Sungguh, pada tiap-tiap makhluk yang memiliki hati yang basah, maka dengan berbuat baik kepadanya ada pahala. Yakni, kepada siapapun, makhluk, apakah itu hewan, manusia, yang memiliki hati yang basah, yang kita berbuat baik kepadanya, maka Allah berikan pahala dengan sungguh. Termasuk apa? Hewan-hewan itu. Maka ini termasuk ihsan, ya ikhwan. Ini termasuk ikhwan, ihsan dalam beramal soleh, berbuat kebaikan. Nah, hendaknya kita jangan meremehkan untuk berbuat baik hatta kepada siapapun, manusia atau juga hewan. Jangan berbuat zalim sedikit pun. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk juga ihsan, yakni seseorang yang biasa bangun di tengah malam. Dia bangun untuk melaksanakan salat tahajud, salat lail, kemudian di akhir malam dia menangis takut dan istighfar, bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosa. Demikian pula dia adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ihsan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dalam firman-Nya di surat Adz-Dzariyat dimulai dari ayat ke-16 hingga ayat yang ke-19. Allah Ta'ala menyatakan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Perhatikan, Allah Ta'ala menyatakan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka kelak akan berada di taman-taman dan di mata air-mata air dalam surga. akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga tersebut. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelum ini di dunia dia termasuk orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Yang digunakan untuk bangun di akhir-akhir malam, khususnya digunakan untuk bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ikhlas. Orang yang berbuat kebaikan. Yaitu ma'asyiral muslimin, khususnya para santri dan kita semua ini, jangan bermalas-malasan bangun di waktu malam. Salat lain. Bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, sampaikan hajat kepada Allah taala. Banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Termasuk seorang yang ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk ihsan kepada Allah taala adalah berkata-kata yang baik. Naam. Allah taala menyatakan wa ahsinu bil qawli, apa ya? Yaitu wa ahsinu qawla lin nas, atau kata ulama yang lain sebutkan, yakni berbuat baiklah kamu. Naam. Sebutkan dalam banyak. Jadi wal kalimatu thayyibah sedekah. Rasulullah juga menyatakan dalam setiap perkataan yang baik itu ada sedekah. Ya, dalam ayat yang lain juga disebutkan perintah untuk berkata-kata yang baik kepada manusia. Maka ini juga menunjukkan apa ihsan. Maka satu ma'asyiral muslimin, jagalah ucapan kita. Berkata-kata yang baik, berikan nasihat, berikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, nasihat-nasihat dan sebagainya, termasuk kata-kata yang baik. Ini termasuk ihsan di dalam melakukan amal saleh dan masih banyak yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan taufiknya kepada kita agar terus-menerus bisa berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan juga ihsan kepada segenap umat manusia, kepada makhluk-makhluk Allah taala yang lain termasuk hewan-hewan dan seterusnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang muhsinin yang mendapatkan pahala dan segala macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله بعد. Hadirin jamaah jumaah rahiman ya Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dengan penjelasan tadi, marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh, bersemangat dalam melakukan segala macam amal saleh dan kebaikan sekecil apapun. Karena setiap amalan saleh yang kita lakukan ma'asyiral muslimin pasti dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan fali nafsi wa man 'alaiha wa man asaa fa 'alaiha. Nah, Allah taala menyatakan barang siapa yang beramal saleh, maka kembalinya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat kejelekan, maka tanggungannya juga akan tertimpa pada dirinya sendiri pula. Allah taala juga menyatakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat zarrah, pasti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan amal kejelekan meskipun seberat zarrah, dia pun juga akan melihat balasannya. Hadu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di dunia ini. Dengan banyak melakukan amal-amal soleh dan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan meremehkan. Kemudian di samping itu ma'asyiral muslimin harus bersabar. Bersabar di atas amalan saleh dan ketaatan tersebut. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang tetap terus-menerus mereka lalai dan terus-menerus berbuat maksiat dan dosa-dosa ya, tanpa merasa takut kepada Allah. Sementara mereka saat ini dalam keadaan terus-menerus senang di atas segala macam kenikmatan, hidup dan kekayaan. Nah, banyak orang yang ahlul maksiat, orang yang banyak melakukan dosa-dosa, di kalangan orang kafir atau orang fasik, yang mereka saat ini tetap bersenang-senang dalam hidupnya. Mereka terus-menerus dalam kesenangan, dalam segala macam kenikmatan, padahal mereka berbuat maksiat. Sementara kita yang berbuat kebaikan kadang-kadang merasa, kenapa kita ini masih kekurangan atau miskin atau jelek nasibnya dan sebagainya. Mereka berbuat jelek tapi terus nasibnya kok baik, tenang, terus-menerus dalam kebaikan, harta dan melimpah dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jangan tertipu. Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah taala tidak akan membiarkan kemaksiatan, kejahatan, amal jelek yang mereka lakukan. Naam, Allah Ta'ala ingatkan kita dalam firman-Nya di surat Ibrahim ayat yang ke-42. Allah Ta'ala menyatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kalian mengira bahwa Allah itu lalai, Allah lupa dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim itu. Innama yu'akhiruhum li yaumin ya yakhassu bihil na'am fihil absar. Yakni Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengakhirkan, yakni Allah Ta'ala akan memberi tangguh kepada mereka sampai pada suatu hari nanti di mata-mata mereka akan terbedalak karenanya. Yakni melihat ternyata hasil kejahatan dan kejelekan dilakukan di dunia itu akan menerima balasan yang sangat besar sisaannya. Nah, jangan tertipu ma'asyiral muslimin. Allah Ta'ala ingatkan kita, jangan kalian mengira, jangan kalian menyangka bahwa sungguhnya Allah lalai, Allah lupa dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim, orang yang jahat itu. Tidak, Allah tidak lalai. Nah, istilahnya orang Jawa, Allah Ta'ala itu mboten sari, ya. Allah Ta'ala itu mboten mati sari, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dari perbuatan hamba-hambanya meskipun maksiat dan dosa sekecil apapun. Pasti akan dibalas dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ma'asyiral muslimin, kalau mereka saat ini senang-senang, mereka saat ini terus-menerus dalam kebaikan, dalam kekayaan yang melimpah dan sebagainya, maka itu saat saja. Maka sebentar lagi kehancuran akan menyertai mereka. Kita yakin bahwa Allah Ta'ala memberikan balasan kepada kita dan tidak menyia-nyiakan amal saleh yang kita kerjakan. Kita itu bersabar, ma'asyiral muslimin, bersabar. Karena balasan Allah yang Allah sediakan kepada kita di akhirat nanti adalah sangat-sangat besar. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam hati, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak terbayang dalam pandangan mata kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kenikmatan apa yang ada di dunia ini belum ada apa-apa yang dibanding nikmat di akhirat nanti. Karena itu bersabar adalah jalan terbaik bagi kita untuk terus istiqomah di atas amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk para santri kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada antum semua yang ma'asyiral muslimin, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam talabul ilm, bersabar dalam pelajari Al-Quran wa Sunnah. Nah, biarpun orang banyak meraih gelar, sarjana, titel dan sebagainya, baik kalian belajar Al-Quran, titelnya paling besar dan tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Bukan sekedar profesor, bukan sekedar doktor, bukan sekedar na'amat, magister dan yang lain. Tapi titel yang paling tinggi di hadapan Allah Ta'ala adalah At-Taqwa, ketakwaan. Karena Allah Ta'ala menyatakan, Inna akramakum indallahi at-taqum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang banyak pangkatnya, jabatannya, titelnya, gelarnya. Lalu bersabar. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin apa yang sudah disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu melaksanakan amal soleh dan ketaatan kepadanya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.